kalau kayak sekarang nih album yang sekarang kan Peter Pan banyak sound-sound vintage gitu. Dari musik luar juga kayak The Calling. Kebetulan waktu belajar gitar tuh selama aku dari SMP tumbuh dengerinnya itu doang. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. Every wave shall fall and fall upon us all. And the dreams and them so long, could you make it all? Terima kasih.